Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkumpul bersama, bermajlis, membahas salah satu masail di dalam masail ad-din, masalah agama, tepatnya pada materi al-fiqh. Baik, fa barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan materi kita pada kitab Taisir Al-Alam Syarah Umdatil Ahkam, suatu karya yang ditulis, disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan, mempelajari bersama tentang mawaqit awqat as-salah al-mafruḍah salawatul khamas, masing-masing dari tiap waktu salat wajib dalam satu hari satu malam, salat lima waktu. Kita telah mengetahui bersama nama lain dari masing-masing salat. Di sana ada yang namanya al-hajirah, al-atamah. Barakallahu fiik. Kita akan sedikit melengkapi tentang waktu salatul isya. Baik, kita baca hadisnya. Ini kita akan melompati satu dua hadis karena akan menyesuaikan, kita akan menyesuaikan membahas tentang permasalahan waktu salatul isya. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر yaqulu laula an ashuqqa ala ummati aw ala an-nasi la amartuhum bihadhihi sholati hadhihi sa'ah. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil 'isya. Nabi alaihi salatu wassalam mengakhirkan waktu salatul isya. Maka mendapati hal tersebut, Umar pun keluar serta berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ya Rasulullah raqadan nisa'u wasibyan." Apakah sekarang baru ditegakkan, didirikan salatul isya wahai Rasul? Padahal sekarang ini para wanita dan anak-anak telah tidur. Mereka semua telah istirahat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun keluar dalam kondisi ra'suhu yakturu. Kepala beliau masih meneteskan air karena habis bersuci, sambil mengatakan laula an asyqa ala ummati au ala an-nasi la amartuhum bihadhihi sholati hadhihi sa'ah. Kalaulah semisalnya tidak memberatkan atas umatku, tidak memberatkan atas manusia, aku akan memerintahkan mereka menegakkan salat isya di waktu ini, di waktu sekarang ini, di waktu akhir, menegakkan waktu salatul isya. Ini lafaz yang pernah kita dapati pada pembahasan as-siwak laula an asyqa ala ummati. Dari sini kita bisa mengambil faedah jika memang ada lafaz seperti ini, ini dia kemungkinan menunjukkan alal afdhaliyah, bisa jadi menunjukkan ini adalah yang lebih utama. Sama seperti waktu itu membahas tentang babus siwak laula an asyqa ala ummati. Kalaulah tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwak, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak. Ini laula an asyqa ala ummati la amartuhum bihadhihi sholati hadhihi sa'ah. Kalau misalnya tidak memberatkan atas umatku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku akan memerintahkan mereka melaksanakan, menegakkan sholatul isya di waktu sekarang. Taib, al-ma'na al-ijmali dari hadis ini, barakallahu fiik, ta'akhkharan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi sholatil isya hatta dhahaba katsirun minal lail. Nabi alaihi salatu wassalam mengakhirkan waktu sholatul isya sampai sudah banyak waktu malam yang lewat. Wa raqadan nisa'u wasibyan mimman laysa lahum taqatun wala ihtimalun ala tulil intidhar. Dalam kondisi para wanita, anak-anak mereka telah istirahat karena tidak mampu menahan menunggu saking lamanya untuk dilaksanakannya sholatul isya. Makanya mendapati hal ini, sahabat Umar radhiyallahu taala anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah sekarang baru mau dilaksanakan sholat isya? Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun keluar dari rumahnya menuju ke masjid sambil menjelaskan kepada mereka bahwasanya kalau misalnya tidak memberatkan atas umatku atau atas manusia, maka niscaya aku akan memerintahkan mereka melaksanakan sholatul isya di waktu yang sekarang ini, di waktu akhir ketika untuk melaksanakan sholatul isya. Maka dari beberapa hadis tentang sholat idul isya ini, tentu di sana adanya ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama memandang manakah yang lebih afdol, sholat isya ini dilakukan di awal waktu ataukah di akhir waktu yang lebih afdol untuk melaksanakannya. Karena memang banyak sekali hadis-hadis yang juga menyebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam terkadang melaksanakan waktu sholat isya di akhir waktu, terkadang pun di awal. Ada juga hadis yang menjelaskan tentang melihat bagaimana kondisi para makmum. Jika mereka sudah berkumpul, beliau melaksanakan sholatul isya. Jika masih sedikit orang yang datang, beliau sholat di akhir waktu. Taib, ikhtalafal ulama'u fi sholatil isya halil afdalu at-taqdimu awit ta'khir. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu sholat isya ini. Apakah yang lebih afdol ini untuk dilaksanakan di awal waktu at-taqdim awit ta'khir atau di akhir waktunya? Fadahaba ilal awal jama'atun minal ulama. Maka ada para ulama yang memandang al-afdol adalah at-taqdim, melaksanakannya di awal waktu. Mustadillina bi anna al-'adata al-ghalibah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-taqdim. Mereka berdalil bahwasanya memang al-'adah al-ghalibah, kondisi yang lebih sering dilaksanakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah at-taqdim, manakala beliau melaksanakan salatul isya. Karena memang kaidah fikihiyahnya seperti itu, al-'adah muhakkamah. Yang namanya adat, kebiasaan itu bisa jadi bisa dijadikan suatu hukum. Kebiasaan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam melaksanakan salatul isya adalah at-taqdim. Walam yuakhirha illa fi awqatin qalilah li bayanil jawaz awil udhr. Beliau tidak mengakhirkan salatul isya ini kecuali hanya beberapa kali saja hanya untuk menjelaskan bahwasanya boleh melaksanakan sholatul isya di akhir waktu atau karena suatu udur. Lau kana ta'khiruha afdal lawadaba 'alaihi. Kalau memang at-ta'khir ini melaksanakan sholatul isya di akhir waktu itu lebih afdal, lawadaba 'alaihi, tentu terus atau bahkan Nabi alaihi salatu wassalam akan menekuni lebih sering melaksanakan sholat isya di akhir waktunya. Namun tadi al-'adah al-ghalibah ini adalah at-taqdim. Baik, ini pendapat beberapa dari ulama bahwasanya at-taqdim al-awwal, at-taqdim aula li salatil isya. Wa dhahaba al-jumhur ila anna al-afdala at-ta'khir mustadillina bihadhihi al-ahadith as-sahihah al-kathirah. Namun di sana juga tidak sedikit, bahkan jumhur dari para ulama ini berpendapat bahwasanya at-ta'khir afdal daripada at-taqdim. Mereka berdalil dari hadis-hadis yang begitu banyak dan juga sahih. Amma kaunuhu lam yudawim ala ta'khiriha falam yamna'hu min dhalika illa khasyatal masyakkah ala al-ma'mumin. Para ulama jumhur berpendapat, beralasan mengapa Nabi alaihi salatu wassalam tidak senantiasa menekuni waktu akhir salat isya ini karena halangannya adalah masyakkah, rasa khawatir memberatkan umatnya atas para makmum. Waqad akhkhara hadza talailatin faqala innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Karena pernah satu malam beliau alaihi salatu wassalam mengakhirkan waktu salat isya seraya mengatakan, kalau misalnya tidak memberatkan atas umatku, justru ini adalah waktu yang lebih afdal dari salatul isya. Baik, jadi dari sini kembali dari kita masing-masing, yang mana kita lebih memandang mana yang lebih afdal. Yang jelas memang al-adah muhakkamah, namun begitu banyak al-ahadith as-sahihah al-kathirah yang menunjukkan Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan waktu salatul isya di akhir waktunya. Baik, ma yukhadu minal hadith. Kemudian faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, al-awwal annal afdala fil isya'i at-ta'khir. Bahwasanya yang lebih afdal di dalam waktu salat isya adalah at-ta'khir. Ini adalah pendapat dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam. Beliau berpandangan bahwasanya al-afdal fil isya huwa at-ta'khir. Wa yamna' min dhalika al-masyaqqah. Namun hal tersebut dihalangi oleh rasa masyaqqah, rasa berat. Baik, asani annal masyaqqata tusabbibul yusra was-suhula fi hadhihi syari'ati as-samhah. Bahwasanya yang namanya al-masyaqqah ini mesti akan mendatangkan al-yusra was-suhula, kemudahan dan kelapangan di dalam syariat agama Islam ini. Yang berikutnya, annahu qad yakunu irtikabul amal al-mafdhul aula min al-fadil idza tarana bihi ahwalun. Ini bagaimana terkadang melaksanakan amalan yang mafdhul, amalan yang bukan yang afdol, ini terkadang lebih mulia dibandingkan melaksanakan amalan yang afdol. Namun ada qaidnya, idza tarana bihi ahwal, melihat sikon yang ada, melihat kondisi yang ada, yang mana lebih memungkinkan untuk dilaksanakan. Taib kamalu syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi. Dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah di sana betapa sempurnanya kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam, lemah lembut beliau terhadap umat ini. Taib qawnu ba'din nisa'i wasibyan yashhaduna al-jama'ata ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di mana memang dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya para an-nisa wasibyan, para wanita dan juga anak-anak ini ikut melaksanakan salatul isya secara jamaah bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Karena tadi Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan as-salatu ya Rasulullah wa qad raqadan nisa'u wasibyan. Dalilun bahwasanya para wanita pun dan juga anak-anak ikut melaksanakan salatul jamaah di masjid bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Kemudian terakhir, fihi dalilun ala tanbihil akabir lihtimali ghaflatin au tahsili faidatin. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya tanbihul akabir ini peringatan, teguran dari orang yang lebih senior, ini berisikan tentang lihtimali ghaflah. Bisa jadi karena orang di sekitarnya lalai, lupa, au tahsili faedah, atau berisi tentang suatu faedah. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam ketika Umar mengatakan sekarang ini telah tidur para nisa dan sibyan, ini bisa jadi mengandung lihtimali ghaflah, teguran karena sifat lalai, atau litahsili faedah, atau ingin menyampaikan suatu faedah. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bihadhihi shalah hadhihi saah. Faedahnya, kalau misalnya memang tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka melaksanakan salatul isya di waktu sekarang ini. Fa barakallahu fikum, itu tadi dia sekitar waktu salatul isya. Nama lain dan juga afdholiyah dalam melaksanakannya. Baik, mungkin sampai di sini dulu kita pertemuan kali ini. Fabihada naktafi al-miqdar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.